Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'a. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu sa'adat wa haqiqiyat fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat ini kau keluarkan dengan sedaya nanti pinter-pinter nikmat rahmat saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kulolan panjenengan sedaya sareng-sareng saged sami rawuh ngumpal wonten majelis menika. Mugi-mugi sedaya menika kacatet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi langgeng kita sami ngaos saged nampung ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami-sami sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma astahlana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi'ati ya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabi ya kasirat tawari ya hassan al-fi'ari ya qa'iman bila zawari ya mu'bi'an bila misali falaka alhamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli hal. Allahumul Fatiha. Halaman 79 baris kaping sekawan. Bismillahirrahmanirrahim. Hubunganipun kali soal faqah fakir untuk mata Allah niku sejatosipun sifat asli menungso sing dekne menungso nih jadi menungso. Mila dan lagi terusipun dalam syahid matoilah khairu awatika waktu asyhadu bihi wujud taqatika wa ta'ifu bihi wa tuata wa taruddu wa turaddu wa turaddu bihi ila wujudi zulatika khairu awatika utawi luweh bagusi kira-kira waktu sira iku waktu waktu pasahadu kan bisa nyekseni sapa sira fihi ing dalam waktu mau dan jero waktu pun bisa nyekseni wujuda pakotika ing wujudi pekir sira wujudi kebutuhan sira marang Allah wa turaddu lan dibalekno sapa sira iki ing dalam waktu mau dibalekno ila wujudi zulati kamaring wujudi keasoran sira waktu yang terbaik bagi kamu adalah waktu yang di situ kamu bisa menyaksikan adanya kepikiran kepada Allah dan di dalam waktu itu kamu dikembalikan oleh Allah kepada wujud kehinaan hina di hadapan Allah kadang-kadang itu ditompo tak tegakkan orang suasana melarat, suasana asor, kok malah jalan waktu yang paling apa ini? Mudah apa? Nah, ini bukan soal apa-apa. Terus saya mau nunggu di rumah ini. Inna makana yang kustile ono. Mengapa bisa punya prinsip seperti itu? Munculnya dahulu niku dari pemikiran kaya apa? Inna makana yang kustile ono. Apa hadza iki waktu melarat dan waktu asal? Iku khairul awqati jadi bagus-bagus sira-sira waktu wakata jenis sira. Mergo apa? Mergo liwujudi hudurika krono wujudi tekamu tiharing dalam waktu manu teko ma'arab bika serta nepengehan jiro lak misalnya bumi gue terus teko minggu nepengehan jiro gue bisa bumi ya Allah lari gue teko minggu ini suasana ya Allah hadir di sini. Tapi lek kowe ora marat, lek kowe gak buta, lek kowe gak asor, lek kowe gak kalah, rasa menang, cukup duitmu akeh, awakmu sehat. Kon ya Allah, kon iki ora tak iso. Upama iso lambene atine tetep ora. Betul. Jadi gara-gara waktu susah, waktu sumpek, jur kue orang iso apa-apa sampai kue terjadi kepayuan, fakir, butuh, ditulung sangka Allah kue asor, butuh, diangkat oleh Allah di saat itulah namanya kamu hadir dalam suasana ketuhanan oke, nek kue jadi gelombang sing jeru maka hadirlah air itu tapi lek kowe kemelet munggah dadi gumuk banyune malah medhun iya ta gunung niku tambah soalnya banyu kok gunung nyumber banyu iku dimedhun kabeh banyu ora pati kerasan nang gunung iya ta nggih dimedhun kabeh tapi lek sawah sing doan Ibu boleh banyu gampang. Salah gembulan boleh banyu hanya. Nah, ketika kamu patah butuh, ketika kamu gulah asor, suasana butuh dan asor itulah ibaratnya kamu diposisikan Allah menjadi sawah doa. Sehingga dengan begitu tanpa harus pakai distro, air sudah datang. Air sudah datang. Wang kita ina dorika, nalikane wis konco ganek sing ngulo, dudur ganek sing ngewangi, awake diulang diloro, ora iso obah. Bojo yo mek bilang yo bilang bingung piye tok. Sementara sing lanang ning rumah sakit. Dadi jalengane wis kabeh entek. Gelang kalung wis kabeh diloro. Sapi wis kadol. Di saat kepepet begitu itu, maka kamu terputus. Kamu sudah tidak bisa memandang apa-apa lagi selain Allah. Yang seandainya itu masih ada yang menolong, maka ada juga penolong selain Allah. Akhirnya kamu mendapat suasana terhalang. Waktu itu marah-marah yang penting kok. Kayak tulung sampean, akhirnya sampean itu terhijab. Kaya pada si tulung sampean ini si tekon. Nah, akhirnya Allah mundur dari pandangan sampean. Betul. Tetapi kan dia sotala semua ini kan tidak ada yang dipandang lain selain Allah. Berarti tidak ada hijab. Nah, itu hikmahnya jadi mau kepepet. Wang kita ina dari kalan putusnya pandangan kita putus anil wasa itu saking kira-kira lantaran wal asbabi dan kira-kira sebab sing lantaran sebab kuwi al mujibati sing bisa netepaken netep rawi di kamare adoh sira saka Allah wa huj di kalan kawin-kawinan sira saka Allah. Nalika kowe iki ana sing nulungi, nalika kowe elek sing nanggung. Nalika kowe iso mergo sing ditelengan. Nalika kowe iso rumangsa cukup mergo sing ana gabah sak tumpuk. Nalika kowe iso obah mergo elek sing ngebosi saliyane Allah. Saat itu sebenarnya kamu sedang terhalang kepada Allah. Upama kowe kelingan Allah entek tetep oleh kelingan liwat wongku. Mungkin maksud ini prosesnya jauh, tapi lek kepepet, mungkin jaluk tulung tonggonya kan yang kian cerita. Nggak sambat yang dulur-dulur di Rio repot, ya? Arab menjaga neopo, betul sapi orang dia sapi, betul gabah tak kena pendek enane. Arab di dalam sawah, sawah itu cek gabungan kalau dulu. Nah, orang enak yang dipandang kecuali pertolongannya Allah. Saat itulah sebenarnya kamu sangat dekat kepada Allah. Nah, mula kesimpulannya, bahaya mengkotai waktu fakoh, waktu melarat, waktu kepepet, waktu asor lan uno. Bahaya mengkotai waktu sinunukui, lama-lama halata halai mesti, iku khairu awqat ika jadi bagus-bagus sira-sira waktu sira. Ketane ngoten. Itu menjadi waktu terbaik untuk ngelindok kepada Allah. Ya lho, saya sampean ke ora lara. Bu, jenengan gak niku enten lare alit niku nggih. Ning dalam keadaan biasa ya ora nangis ora apa niku bisa malah pengalih. Kalau dolan-dolan ora njogo dolan. Nggih. Coba ini mungkin terus tiba nggih kepuasan siki aduk sikile kesandung gucer getih ya langsung parani karo wae digendong nanti ngoten. Berarti ketika kesandung nangis itu sebenarnya adalah waktu terdekat anak kepada ibunya. Tapi lek keadaan longgar berarti tangoni gitu, guyan dulu padahal kesukaan sepeda malah terlalik kesukaan sepeda ini juga kalau ngeliat baik nah sampai ini sampai kayak salam itu siala salahnya subur kayak toko-toko laris. Ini mungkin kan bisa lah kalau ngalik kono, ngalik-ngalik kono, udah ngurus sawah kono. Mulanya, uang ini, nek gelemangan-angan itu jadi kejalan di pati. Nanti, orang yang sudah diberi, lumpuh itu terlalu ada. Sekarang Allah rapat tak tiga ini lumbu itu jaga, terlalu jadi hati. Mulanya lek pengen cedek, yo buatlah situasi itu tetap tak terus. Dengan cara apa? Loma. Betul tak? Loma, cintak. Supaya kita tidak nyagam selain Allah, cintak. Kalau lagi lagi, kayak fakir mungkin dan sebagainya. Panen barang ini zakat orang sambil tanya kongko. Berkata perintah kepada Allah, wa atu haqqahu yawma hasadi. Datangkanlah hak fakir miskin, hak zakat panenan itu pada hari panen itu juga. Ojo ngenteni kok mesti sak sabar sebau, betul sana ten. Hari itu dapat berapa sak? Langsung bagi 10 yang 10 dan dibagi nang fakir miskin. Berkata sing duwe itu fakir miskin. Malu pak dipepek, saya orang usah ngulung, udah emang-emang soal isi terus ya, benci kepe yang gulung, yang gulung kono bener-bener dini kono Rasulullah, kaya gabah, kaya orang sisan dari, ini orang yang kaya pak ini orang yang kaya, ini kaya sampean aku dikit-dikit kewe semua yang itu kesel kalau kamu nanti kaya sama sini dini terus ya pepe yang diwe ini kaya sampean sampean ini wong mulia aku sama dimulia nabusya Allah gak oleh kangen ngurusi gabah aku sedih kok ngurusi setengah bulan kok misalnya kamu ngurusi diwe ibadah tengok jadi sama sekali jangan ada rasa sombong tinggi hati ketika sampean memberikan zakat kok sampean senuai betul-betul filosofi ini betul-betul nopo male lek gelem kuat. Sampai klok-klok-klok wis ora kuwi. Dudu nang titel apa ae lek kokno mesti kokno semen yo bangun masjid. Ngono terus kepapat. Lek kepapat, nah sisa waktu kepapat itulah sebenarnya kita sedang dekat kepada Allah. Mulane sahabat-sahabat ini dosa pun ngerti rasane nikmate dekat kepada Allah. Iku berlomba-lomba untuk jadi wong waras. Tapi orang jatahnya sisi pada suki lho pak. Bisa itu Abdul Umar bin Auf itu suki-suki sahabat kepengen waratan. Itu disindirkan di Nabi. Kemudian sahabat itu semua buswaku mengidiri Abdul Umar bin Auf. Itu suki disampai kesuai. Tapi semua buswaku diburi diri. Akhirnya Abdul Umar bin Auf itu pengen tidak suka itu lah sosakoh itu orang itu kan buah sampai entah lalu sendiri ya pandang suka emangnya siapa suka betul lah kan dan yang kalau sampai itu kan ya tak blol ben suka itu cinta upama sampai ini ya terus jujur ada sahabat Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf itu apa? Bro, itu malah pengen marah gak sampai niru bro, pengen suge bergokongmu ini sopoh wangnya sosa kasi jilai jilai sepuluh itu kan benar-benar nah sahabat Abdurrahman bin Auf Loman itu karena ingin memasuki suasana pakoh ben selalu butuh kepada Allah tapi lihat sama malah orang aku tak sosa kabel, gunakit, kisya Allah ini bidu sikap bentuknya pada, ini motivasinya bidu dan akhirnya panggah rawani aja Gua dah marah. Padahal lu tahu ada lah ceritanya om. Sedekah loman kok marah tu orang tahu ada. Di sini menguai lebih sedih. Nih. Mulane sampai tidak sih saya ibnu Abbas yang nyarai al-hikam kamu wahya utai waktu maharatmu iku mawasi muka hari raya siro wa a'ya jika akan tegesi hari raya siro itu adalah pesta besarmu jenenge pesta besar itu apa seleranya bergerak ya. Sama nak dia orang punya berkaya. Sama nak mau gawe acara pesta mantu resepsi, terus nak pergi tetap budal di sawah. Terus uang becek kan moro di sawah tu. Lagi betul, terus leren. Nah, di saat kamu melarat itu sebenarnya sedang leren. Leren orang urusi dia oleh Allah. Terus kare Robbana zalamna anfusana lan nakhdhurna ya Allah. Gandeng kali Allah. Waktu aku sampai gantung ke Allah, seorang gantung teng liyane. Betul. Niku itu waktu-waktu yang luar biasa. Hasbama yakun miturut milang-milang barang yakun kang bakal jamur lima. Sopo al-mu'alifu Syekh Mu'alif rahimahullah ta'ala ba'da hadza sausi iki dawuh. Betul. Ba'da iki bagian terdawuh sing dikasih soal itu. Mengingin kedua terdawuh al-faqatu a'yatil arifi. Ngeten dawuh saya sampai lagi. Al-faqatu a'yatil arifi. Suasana kepepet, suasana penuh hambatan, suasana penuh ujian itu adalah hari raya bagi orang-orang yang ma'rifat. Jadi enek hujatan, enek memorandum, enek macam-macam. Malah sehat, berhubung hari raya bagi dia. Mana kepengen nyekena, ya coba hujat. Jarno emang nengen malah susah dia berada di tengah lokno. Kayak iso mepet. Nah, ini bu. Bapak, logika semua rapat yang umum ini banyak berat. Mereka roto-roto, kulo sepanjang dengan termasuk yang moco barang ini. Ini pun nombolnya yang menopo kepentingan diri. Dari kepentingan diri ini, dipaksa untuk cilik, pekir, nol itu beruntak didisik no beruntak ini kemarai sulit nombol ini tapi didisik no ngelenggonone asli ini aku dipanjang tujuh asos dan justru dari ku asos aku di langsung diakoni jadi kaulane Allah. Dan saat itu sebenarnya kok terus asos itu menjadi berat itu juga enggak sebenarnya. Sudah orang yang bergawe tak tahu yang pesta. Padahal enak pawon. Yang pawon ada panganan, yang harap ada panganan, yang bibi ada panganan. Dan ini orang repot ya. Cuma akhirnya itu hilang. Nah hilangnya akhirnya itu mesti dagingnya beruntak. Dan jadi waktu itu kok persoalan. Hukia diriwayatakan an Atha saking Imam Atha As-Salami radhiyallahu anhu ana usah temene Atha iku bako tetep sapa Atha sabata ayam ing tujuh dina lam yazid kale ora rasakno sapa Atha saya aneh suci-suci berapa anu tak ada panganan. Saya apa assalamu'alaikum selama tujuh hari tidak merasakan sedikit pun makanan. Dalam yang diri dan orang kuasa soko apa ala syai'in ngatasi suci-suci hitung dino gak ngerasa no panganan lan yurai sholah hopolah hopolah. Dan kok pasir lo mau kembali bunah bidalika kelawan keadaan orang mangan pitung dino mau royata suri kelawan banget bunga duh umur amangan pitung dino ora iso lahopo kok bunga enotok malah bian bunga kakros itu jadi ini pakola pakola moko matur bunga soko atok ya Rabbi. Ya Rabbi itu pengeran kula ilam tuk ini lamun boten paring panganan panjenengan ning kula salah tata ayam ing tigang dinten akara kang liya male Gusti kula niku badhe boten saged mangan pitung dinten boten saged lha pitung dinten kok penak ngeten Gusti sak sampean tambahi male tigang dinten ngoten Gusti la usolian nalaka alfarokate usolian naik di bakal sholat koko kulo laka dimatun panjenengan alfarokate jawokat Gusti saya itu lek sakit kulo mboten sakit mangan sakit kulo mboten sakit obah ini sampan tambahin ikan binten mawon terus badan itu kulo sampan sabar ini sehat kulo badi sholat jawokat. Ya, wakilah ini ungkapan, ungkapan kebungahan, ungkapan kebungahan nopo-nopo ada rasa dekat, ada rasa manja, ada rasa seluruhnya Allah sendiri, saya enggak bisa apa-apa, dan ada rasa betul-betul digerujuk rahmat yang sama sekali gerujukan itu tidak melalui perantara apa-apa. Perantara apa? Umpama krono perantara krono aku wong aku ora obah. Lah kok iki iso urip? Umpama perantarane urip kudu mangan wong ora mangan. Dadi aku bener-bener langsung Allah dhewe sing nyetrum uripku. Ora mergo panganan, ora mergo pitulunge sapa-sapa. Iku wis kemarin aku. Ngono. Zaman jauh di studio tentang kopi si ibu pembantu ni harus si ibu langsung tu senang pun dia. Jadi senang ibu langsung tu ada unsur kasih sayang yang langsung. Orang kok diwakilnya? Mulanya soalnya tu dia pamit jadikan pas lorong berkesi ibu. Terus jenggot ternoning dokter ni bapak diri langsung. Kalau di pasrah no sopir, kalau pergi ibu ni ternoning dokter, aku tak ada. Ini zaman tenggelam yang hidup. Biasanya perkara dokter mendakwa orang mendakwa arah, tidak tambah loro, tambah jengnya. Gitu. Tapi lah, waktu ni aku awal. Awak ingin kesi di rumah sakit diterima bapak-bapak diwi malah anaknya yang baru nantang ibu tak terima bu bapak orang aku dulu sih diterima iya deh aman tegas ya itu ibu ini kuis buka ini kuis 50% orang ini silah gitu dan ibu mungkin di rumah sakit dapat di dokter mungkin sih ketuku tengah potek obatnya sampai yang diwi bisa ke rumah terus mau di Jukono Banyu ini bu tak Jukono Banyu ini aku sih nonton obatnya itu resep ini tunggu ini ayo bismillah sing bulan sampai diri alah itu orang sampai sebulan wis waras karena apa di situ ada nilai kasih sayang yang langsung selesai anaknya sing baru ya wis gede ngeterno main so tapi lek sing ngeterno dokter ni kalau bapak-bapak langsung lah nilai langsung ini lebih mahal nilai langsung ini lebih mahal lama pun balik ke barat itu kasih sayang dari Allah itu langsung ini kusing dari soal waduran di jauh diceritakan inna tersan al Al-Musini, satunya Syekh Fatah Al-Musini radhiyallahu anhu. Iku rojaka mundur sapa Syekh Fatah Al-Musini lailatan ing dalam suci bumi mundur ila taibihi marung dalemu Syekh Fatah Al-Musini. Lepo tenggalem iku malam wajib mongko ora nemu sapa Syekh Fatah Al-Musini ora nemu asaan panganan sing kanggo mangan bumi. Biasanya ini kutung meja makan itu enak sego enak lawo lewat itu bias entek orang enak panganan bias wala suruh jalan orang lampu ini wala kebun orang kayu ini sebuah kayu ini bisa kena ikut masak sude-sude enak lampu itu kena ikut nyumen kayu. Mulai lampu berkaitan dengan bumi mana? Cuma dia, ada bumi, ada kayu, ada panganan. Kasih di sini bapak bapak bapak kemandan, kemandan sebab sejata, kemandan Yahmati kalau musi sebab sejata. Allah Taala Allah Taala. Boleh tak berulang berjuju-juju sebab bapak ilahi nari Allah. Tipu-tipu dunia. Kaya Tuhan berbicara di dunia sampai saya tak terkirami di ayu sahabat ini tapi ayu masyarakat ini wasyarakat ini amal kami ila amal tadi ya Allah kusi nopongin pun pantas kusi kulon ini sampai perlakukan seperti wali-wali panjenengan. Wonten maknane mergo kek paringi apa-apa gras iki maknane kan langsung sinusi Gusti Allah. Napa pun pantes Gusti kula iki sik kotor sik dhewe pantes dadi wali. Kok jenengan perlakukan kaya wali panjenengan iki napa nggih? Sebab napa niku? Ya kudu wali ngaten iki lan itu pengiran kula. Li ayu sabarin krono undine sebab di akhirat di ayu asuran dengan kelawan pundino antaran wasos kodongan kekuala pundino amruh nahai amruh dibuli kerana hak loko kerana antaran loko dan kerana sekat loko kusikok amal tak memperlakukan kanjinan ni ini lo dimana orang perlakuan amal tak harus memperlakukan kanjinan ini kelawan kasih panjenengan Gusti dengan apa Gusti dengan itu dengan pelakukan sebagai wali panjenengan sebab apa berarti kan paham sebab kan paham bahwa gak ada makanan, gak ada lampu, gak ada kayu itu adalah tingkat tertinggi bagi seorang wali. Terus bertanya kepada Allah, Allah ini kira apa ini? Bapak berpun pantas kalau saya tinggal di panjenengan kok zaman hari ini suasana sehingga yang lebih mimpi. Oh, iku wakala antau sopoh bisul al-hadi radulah anhu dari wali malik bala kau semukau ni ing insun kemukau berita ni ing insun apa semukau anna bintan saat menemani anak wadon Lutat Sunni Syekh Fatah Al-Musini iku aroyan yang jo Syekh Fatah Al-Musini jadi anak putri alim muda begisi ganteng kelami bagilah mohon ditakok anak lalu baru Syekh Fatah didawakan ala kuman yang suha saya bongkir panjenengan itu patus tiang sing sakit ngeramut anak panjenengan mengurit ini kakak mengurit-urit ini kan lepas ini lampu ya. Alatat lugu alatat lugu patus panjenengan man ing wong yang sungkan nyandani sapa manhae utung panjenengan. Kesundi jawab pakola membenjawab sapa-sapa manhae usia aksuha hatta ya Allah uriyaha wa sabri alaiha wa aksu ora bakal nyandani sapa ingsun haing panaku hatta ya Rasulullah ningali sapa Allah insyaallah ningali uriya haing dunia lagi wa sabri wa ningali ing kesadaran ala ya ing atase ingsun muda ora bakal tak sandani sampai Gusti Allah ngekei penilaian anakku kepanjang bener-bener ujah tenang dan Allah ngekei penilaian aku panjang uang sabar ngekei anakku ujah sampai Allah isyarah sama Allah lek panjang ujian anak muda kuwi bener-bener bersolat di depan sama aku rambang-rambang sebetulnya mereka mungkin saya mengusir langsung bersih bersih Allah bersalah dengan kala kala dalam sebuah sebuah ayah hati bisa ayah hati ini muridnya lagi muridnya sih kan muridnya kata hal bersih baiklah dalam kalami Allah sebuah seh bisa sebuah seh patah ulang anak kalami Allah apa semuanya raya disipai kira-kira wengi wengi ini sita sita ini ketiga orang dulu sita masa kecicin ini bawa rendeng ketiga orang sita ini soif oleh rendeng musim hujan soif ada hangin musim tiga orang kelapa sita ini soif semerendeng tidak karena kekalannya ada pola yang disintai wengine adem mendengar sama mengkong mengkulakan sopoh saya bisa mengkulakan kok bisa patah kalau musim mengkulakan nyala piro-piro keluargane keluargane ini keluargane saya patah al musim wa mala bidisai alaihi wa mala nutupi nutupi sapa sefatah bidisai kelawan kambing sefatah al-musili alaihi minata seria saking ngarate alate garwane kemumpuk ngambung biji terus jubai sefatah ini di kembal dengriku sefatah muda misalnya larate musim dingin dan semakala nurin dunia sebuah sefatah Allahumma abkartani wa abkartaiyani wa jawaktani wa jawaktaiyani wa a'raitani wa a'raitaiyani bi ayyi wasilatin tawassaltu ilaika wa inna ma afalu hadha bi awliyaika wa ahbabika wa hal ana minhum hatta afraha. Indah sekali bahasanya ilahi ke pengeran kula akhtar ta sampun mergerakan panjenengan ni ing kula mboten namung kula sing panjenengan damel pergir sampai anak cucu kula di semanten iki wa akhtar dalam rambut menggerakkan panjenengan iya wa ikhla kabila wa cawak dalam cabun dan meluwe panjenengan iya ikhla wa cawak dalam dan meluwe panjenengan iya wa ikhla kabila wa akhtar dalam rambut dan meluwe panjenengan iya ikhla wa akhtar dalam dan meluwe panjenengan iya ikhla kabila Gusti kula marang keluarga kula marang kula luwe keluarga kula nggih luwe kula mutu keluarga kula nggih mutu sedaya niki perlakuan panjenengan Gusti bi ayu wasu Wa'alaikum tawassalatun ilaika. Rek menikmati ini bagian terlantaran apa malah saya sakit pulang di lantaran bagian panjangnya. Bapak pun berpulang pensiun juga nyandani, berpulang pensiun juga makan, berpulang pensiun juga marahkan, berpulang pensiun juga nukahkan kejauh panjangnya. Pun berpulang ke masa-masa eksklusi kejauh panjangnya. Tapi pertanyaan Allah disini, perlakuan sekatus mengatakan menikolak perlakuan panjangan dan berporo kekasih panjangan yang pantas diusir langsung itulah kekasih panjangan wa inna wakaf al-ra'an kustine agawu panjangan hadain suasana yang menikmati agawu ya'ya tawan pura-pura kekasih panjangan wa ahwabu jalan pura-pura kekasih panjangan pantas yang menikmati ya tembiwa bagian para kekasih panjenengan Gusti. Nah, itu mesti salah alamat. Masa tak kula boten masuk kalon Gusti. Mau kula boten masuk sebab dengan kasih Gusti. Tak pasang dia kata Allah kula tak kenal. Nah, sampai nek kula mengarahi benar itu, jika ibu arah ibu nangis orang nangis Rasulullah nangisnya nangis terus ini Masya Allah atas mengkoyak aku kok diusik-usik alaman soal gua aku sedikit-sedikit ngomong sedih karena aku diusik yang sedih-sedih ini wakil edisi Allah kok orang diwakil Allah kok langsung ditandang ini ibaratnya gua kok disyukur itu gua ada pembantu ini gila gua ini jenisnya namu dengan dia itu zaman kenal zaman sungkani guru sampean kira-kira terus zaman ibu ya ibu ini mau ngomong-ngomong betul ini kok seorang kira-kira sama anak sungkan karbudi jadi kalau maling ini betul ini suasana jadi kepepet ini malah ngomong-ngomongan indah orang kok terus berdumul Rasulullah terus berdumul Rasulullah setelah kekara menurut masuk yang memulai pada mata bahwa dituruti dari lucu berdumul ya Allah kalau disana malah disengsara no, ini bukan salah tengah salah tengah wakilalan diriwayatakan anna kubel bin ayyam saat temenesah kubel bin ayyam radhiyallahu anhu iku barangane soko sah kubel bin ayyam ilaiwan bin korotin dalam suci bumi korotin kan adem banget bumi semua adem banget niku saya ayat namanya cuma kalau menunggu mau sama saya kebol pun ayat ilahi sami kan yang dikawal ajakani wa ajakta ayari wa a'raitani wa a'raita ayari wa a'raitani wa a'raita ayari ibaikin awlaika wa ahli ta'atika ilahi tapi ayah amalin astahidu hadha minka hatta ujahu malaka alaihi coro jawa nengah dulu ini kewawu semua saya disini satu rinya saya tinggal sini kewawu saya fatah ya saya fatah alam sini kewawu nengah dulu Gusti baik panjen kewawu ini termasuk paling panjen juga kalau tak bunga terus supaya suasananya temen ini bisa terus kalau tegarannya terus menunggu betul lagi ngamal nopo lagi ibadah nopo supaya suasananya temen ini buat tentang wani betul oh pulau kalah ini adalah boleh sakit itu deh dua kan saya sakit-sakit jenuh mesti ngono pagar Saya sendiri cuma kadang tak sering pun dia tu sendiri. Oh, pulang kali yo tahu lah. Sebenarnya jadi kita dia, dia orang tua tu. Betulah bila dulu cara asalnya orang berusaha juga kita berusaha minimal lah. Itulah cara asalnya susah nak warung jentero juga sudah susah. Desa itu. Ini jawa saya jelaskan kamu yang lebih tahu. Ilahi sukiran Allah. Acak kalam pun dah meluwe panjenengan yang Allah. Acak kalam dah meluwe panjenengan yang keluarga Allah. Luwe lesu lesu. Kamana? Wah, boleh salah pun luwe. Luwe lebih malang. Luwe lesu. Wa arai kalam dah meluwe panjenengan yang Allah. Dengan iyali yang keluarga Allah padahal ini musim dingin, musim dingin bukan gagah selimut, bukan gagah jaket, bukan yang tersebut lebih kemulan, bukan yang tersebut lebih kemulan anak cucu Allah. Wa akhab salam manggunakan panjenengan yang Allah medal betul wantun enten namu duduk-duduk mawon ke rumah. Wa akalan menggahkan panjenengan iyali yang Allah. Wa akalan menggahkan panjenengan iyali yang keluarga Allah. Panjenengan menggahkan kibayin tenggara kriwa. Waisakan berkembang tempih yang dalam baik. Apa misbah lampu. Musim udan keras. Adem membutuhkan karuan. Anak pulau kesehali. Betul betul saya ngemuli, tujuh pulau ni aku cari yang pun terjual jual. Betul betul saya nyukani. Pulau yang tak susah pulau yang pun suai suai. Kusi ngoder, wakolam malam zaman sembunyian secara secara saya hampu di kusi. Suasananya demikianlah suasana leporo wali. Apa alwa kalau panjenengan ada ini suasana ngagawe bi aulia ingkang ngelawan kula-kula kekasih panjenengan wa ahli taat ikalan ahli taat panjenengan suasananya penikila suasananya poro wali suasananya poro ahli taat Gusti menawi kula kae menawi angsal nyuwun Gusti bagi ayi amalin moko kelawan bundine ngamal malih astahiku kang saged ngehati sapa kula hadha ing suasana mingka saking panjenengan kapa utawi mak sejelas gunakan sapa kula lakan kudu panjenengan alagi ing ngatasé hadha Gusti lek enten ngamal sing dados sababe kula ngalami ngeten iki terus Gusti iku pinten kita ngamal napa kula lakonane aman wani ngapa ngoten wis kudu lunga ora mule nggih duwe kayak ta anake sing bar pato sing nomor loro diken sing cilik mencret tonggo anake sing lunga dulur aja ben nalah wis duit gak duwe wis suwe iki lek duit gak duwe wis suwe sesambat dhewe Gusti bisa ngeliat iki terus kok ngamal napa to Gusti lek sampean Gusti ini kan mboten ngerti Gusti dosa kula napa sama tetap akan Gusti dosa kula napa kula tak tobat kesane nek iki mboten terus beda-beda semangatnya lain bodoh Rasulullah ini ada bodoh namun sih tapi lah saya berjalan aja nangis supaya terus dan sebenarnya nangis bukan lemen mulanya orang nangis itu dari mesti apa itu ada kalanya nangis ini nangis jahat dan lemen berkosong sama ada kalanya nangis itu nangis bahagia pada terlalu gila zaman rungu kabar sinten wale Pak Di sampean apa mantu sampean apa sinten lho kaji mati perlu kabar tok urung jelas gari-gari mulai sehat sama lagi nangis ini nangis seneng apa nangis susah nangis seneng itu nangis itu mereka di luar dugaan moro-moro di ono sampai kami para wali moro-moro ketekan suasana kata itu bunga sakit bunga itu tidak nangis merasa terang ini mengatasi aku tidak ada wali berarti niki. Nggih tenan iki sisa wae ya Allah, atase koyo aku begeci sejelanan mekatek. Kok iso iso ketemu kiai iso ibadah. Nggih kok ora iso ketemu omah enten. Enten ya kok. Justru suasana ini indah sekali. Daripada sama wanita itu dilihatnya terus iso nyalon kiai, mau so kiai lah, kalau sahoni mau so umret, malah ngono guys, malah kalau ini sembangono pondok lagi dia. Dan kiai ini cek warat, di masjid itu barang ya aku yang ngurusi. Wes, buat apa? Berkolongan. Nanti lah warat, sakit sama yang minum. Udah, wakilah. Nanti jawa akan di Robi bin Haitham maring Syekh Robi bin Haitham radhiyallahu anhu di jawa di kotwala as-sa'ru Syekh Robi kotwala teman-teman muslarang apa as-sa'ru Syekh Haitham ini krisis Syekh Rukuk-rukuk sampai muda, muda sejauhnya, betul-betul muda ini bagiannya orang wanita. Buara muda ini saya. Bagaimana Pak Walamu berjalan sama Syekh Rabi bin Haitham. Nahnu awanu ala Allahi min ayyiji'ah min ayyiji'ana inna ma'yiji'i wa awliya'ah. Boten jawab. Nahnu tawi kita itu awan luwe ringan, luwe enteng. Alawan yudhi kisya Allah min ayyusia, saking min ayyusia. Saking yenton degawe luwe sopa Allah naik kita. Helah. Tung pergola arang. Paling-paling pol-polannya pol itu keluwen. Dapat apa kata awak di keluwen ini bagi Allah yang mayat. Dawang kekasih-kekasih yang digawek luwe lah pemenang awak dewe yang disuruh kekasih luwe ya wajar makanya sama yang ngapur no kerempatan dunia jeneng para wali mereka wali itu orang ngurusi dunia sama sambat itu kan ngurusi dunia di kuyuto ya kan makanya terus nanti saya bah ini kan dunia ngerti-ngerti ngalah ya kan dunia yang menunggu ya meresek yang berurusi karena ini duit ya resek duit resek yang berurusi salah diri ini inama yusayu angin sini gawin luwe sopa kusya Allah awliya antun kira-kira wali ya Allah sing berhak ngalami keluwen sing bener ning para wali mergo Gusti Allah gak ridho lek enek wali urip lan kok uripe mergo dikeki panganan niku kaya-kaya nek mungkin sing ngurusi uripe wali niku panganan niku Allah mboten kersa uripe wali iki ben cukup kanggo kulhu ora kulhu sekolah ya mulane enek wali iki cukup maca selawat benar mereka rasa wajah sehingga gue langsung Allah pianta betul ya berarti wali ini gue terus nah enten wali buat gue ini gue mesti memaksa diri untuk gue loman berarti wali sesuai ini kata wali sesuai ini kata lu pro juta tapi pada suci ae kan jatah dhisik. Pe wali niku meh sami posisine kalih nabi. Ing dalem kedekatane dumateng Allah. Beda wewenang. Enten nabi model Nabi Sulaiman, enten nabi model Nabi Ayub, enten nabi model Nabi Musa, enten nabi model Nabi Muhammad, enten nabi model Nabi Yakub, enten nabi model Nabi Yusuf. Model nabi werna-werna. Para wali kene, para wali kene tapi sedaya niku menikmati kasih sayang, bukan menikmati kesugihan. Karena dia tidak mau dihalangi posisinya di hadapan Allah dengan segala sesuatu selain Allah, tidak mau. Mungkin suatu ketika Nabi Ibrahim nanti sehari sak sejumlah, berapa sejumlah ini? Hati jumlah itu ya sak selawasi aku jumlah ini. Saat kesuwene aku dadi wong urip ing dunya iki ora ana suasana sing paling gemeni, suasana indah yang saya rasakan selama hidup saya yang melebihi indahnya ketika saya dibakar oleh apinya neraka. Duh, indah. Jadi ngadepi geni ini mengapa mesti wong itu bentuk kasih sayang. Tetapi Nabi Ibrahim melepet gunung geni wong 40 meter persegi, tumpuan kayu tumpuan 40 meter persegi. Siapa terus mulat Nabi Ibrahim di bondo ini kok dirol-rolnya kayak karung itu dijepretnya yang dikiringi manjane senggotan itu pereng gede doa itu di nyutek itu wet karena itu konteng plak Nabi Ibrahim yang jiru gening dimana itu Nabi Ibrahim itu ngerti. Malah Nabi Ibrahim sempat menyanyi malaikat Jibril. Mergo kali Allah benci malaikat Jibril dan nyambangi. Terus dikon ngawani Ibrahim. Berapa gendem tak tulungi. Wah, apa hak menulungi. Kuih itu makhluk, aku makhluk, kode makhluk. Ya, boleh. Ya, nanti sisi Allah pernah wiskan sholat itu ditulungi. Dan seorang usah, boleh. Jadi Nabi Ibrahim ingin merasakan rahmat yang langsung tanpa perantara, dan itu indah sekali. Mulai zaman itu, monggo kalau panjenengan hati-hati ngerasa anak kasih saya itu di mana-mana. Aja tidak apa duit, alhamdulillah. Mau duit hilang sedikit lah, terus mau lumang dino. Nah, ini latihan nih, ngerasa anak kasih saya itu langsung. Mungkin-mungkin kalau banyak dengan sakit di bentaring mana ya paham akan mereka. Kalau kita tutup kan itu sesuai dengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah wa bihamdihi wa salamun ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.